الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. طيب نواصل. إذا sampai ke nomor 21. Baik, tidak boleh mengubur mayat di masjid. Tidak boleh mengubur mayat di masjid. Ini tidak boleh, yang dimaksud di sini adalah haram. Fatawa at-tahara wa salah. Fatawa at-tahara wa salah. Jilid 2. Halaman 327. Nah, jadi tidak boleh mengubur mayat di masjid. Haram. Sebagaimana dalam hadis Aisyah muttafaqun alaih. La'anallahu al-yahud wal-nasara ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. La'anallahu al-yahud wal-nasara. Allah mal'anat yahud dan nasara. Ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi tidak boleh, haram mengubur mayat di masjid. Dan ini sebagian mereka menyengaja mengubur mayat di masjid dalam rangka barokahnya orang-orang yang sholat, agar mendapatkan barokahnya orang-orang yang sholat. Ketika mereka sholat di sana, harapan mereka agar mendapatkan pahala. Sehingga kebanyakan yang dikubur di sana adalah takmirnya, orang yang mewakafkannya, baik atau DKM-nya, baik atau orang yang masyhur di sana, baik orang yang terkenal tokohnya, baru dikubur di masjidnya. Nah, ini semua tidak boleh, baik dengan dalil ini, karena ini termasuk dari tasyabbuh dengan orang-orang Yahud dan Nasara. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi dikubur di sana, di masjid, maka ulama mengatakan harus dibongkar, dipindahkan. Nah, dipindahkan ke kuburan kaum muslimin. Ke kuburan mereka sama, tidak ada perbedaan antara mereka yang disebut dengan wali, yang mereka sebut dengan wali, atau yang selain mereka, sama. Maka dikubur di sana, dibongkar dan dikubur di sana. Baik. Jika tidak diketahui mana yang terlebih dahulu, kuburan terlebih dahulu di sana atau masjid dulu yang terbangun. Nah, jika tidak diketahui seperti itu, maka kuburan diambil, baik, tetap dia dibongkar ketika masjid sudah bayar. Ketika masjid itu sedikit dan itu adalah satu-satunya masjid di sana, maka kuburan yang dibongkar bisa. Tapi ketika di sana masjid banyak, masjid, maka masjid yang dibongkar, dibiarkan kuburan di sana. Ada. Jadi dilihat hajah muslimin terhadap masjid tersebut. Jika masjid ini adalah satu-satunya dibutuhkan di sana, kuburan ini dibongkar, dipindahkan. Jika masjid sudah banyak, alhamdulillah, maka dibiarkan kuburan, masjid ini dibongkar. Nah, jika diketahui dari tarikhnya, yakni diketahui mana yang terlebih dahulu, maka yang datang belakangan, masjid sudah ada, kuburan yang datang kemudian, kuburan yang dibongkar. Jika masjid datang kemudian, kubur yang ada di situ dulu, lebih dulu, kemudian masjid belakangan, masjid yang dibongkar. Itu jika diketahui tarikhnya, tanggalnya, kapan dibangunnya, kapan dikuburnya, diketahui. maka lihat mana yang lebih dulu dan mana yang akhir. Jika tidak diketahui, maka lihat hajah muslimin, butuhnya kaum muslimin terhadap masjid itu. Baik, yang ke-22. Yang berhak mengubur mayat, adalah keluarga terdekatnya. Dan orang yang diberi wasiat. Al-Muhalla. Nomor 585. Al-Muhalla. Nomor 585. Al-Majmu'. Jilid 5. Halaman 290. Ya. Jadi ketika mereka berselisih, ana yang lebih berhak, ana lebih berhak. Baik, ana temannya, ana saudaranya, wa hakada. Maka yang lebih berhak adalah kerabatnya, orang yang terdekat dengan mayit tersebut. Siapa itu? Orang tuanya, kakeknya, dan demikian seterusnya ke atas. Atau anaknya, cucunya, dan demikian ke bawah. Atau saudaranya, kakak, adik, atau paman. Nah, ini lebih berhak. Ketika terjadi perselisihan di antara mereka, mereka berselisih, maka ini yang diutamakan. Bagaimana pendapat mereka ini? Jika mereka sendiri yang turun menguburnya, nah mereka berhak. Nah, jika tidak, maka minta izin kepada mereka. Nah, apakah diizinkan orang lain untuk turun, untuk mengubur? Jika diizinkan, nanti serahkan kepada mereka. Nah, atau mereka yang diberi wasiat. Yang meninggal, sebelum meninggal dia berwasiat. Jika aku meninggal, tolong yang mengurus jenazahku hingga menguburkannya adalah si fulan, fulan, fulan. Nah, ini juga lebih utama sekali. Nah, tentunya wasiat-wasiat adalah wasiat yang benar. Ketika wasiat tidak benar, tidak perlu untuk ditunaikan. Tidak perlu untuk dijalankan, disampaikan, tidak perlu. Jika aku meninggal, maka sampaikan kepada fulan bahwa dia nantinya akan mengurus jenazahku. Man fulan? Ahlul bid'ah. Jangan disampaikan. Jangan disampaikan. Dosa dia, tidak dosa. Kenapa? Wasiatnya alal batil. Nah, hal. Biar yang mandikan adalah mereka. Orang-orang awam. Sementara anaknya adalah min ahli sunnah. Dan teman-temannya juga yang di sekitarnya adalah ahli sunnah. Jangan disampaikan. Kenapa? Awam. Dalam cara mereka mengurus jenazah, banyak bid'ahnya. Maka biarkan mereka dari keluarganya ini yang mereka ahli sunnah mengurus jenazahnya. Wasiatnya jangan sampaikan. Jadi wasiat apapun itu disampaikan ketika alal haq, di atas kebenaran. Ketika di atas kebatilan, tidak perlu disampaikan dan tidak ada dosa. Ada. Dan tentunya dalam masalah ini, mereka yang lebih mengenal sunnah harus berebut. Kalau itu adalah masjid, ada keluarganya, saudaranya, yang mana dia mengenal sunnah, maka dia berebut. Orang lain jangan diberi kesempatan. Kenapa? Karena mereka tidak akan mengamalkan secara sunnah. Nah, tidak. Cari teman-teman kita. Ayo, diurus. Nah, ini pentingnya kita untuk belajar ini. Kalau tidak belajar, sulit, serahkan aja kepada mereka. Nah, jangan. Baik, Hada. Jadi wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd. Ulul arham, mereka orang-orang yang ada hubungan kerabat dengan si mayat ini lebih berhak daripada sebagian yang mereka tidak mempunyai hubungan kerabat. Berarti ini lebih utama. Qaraba, keluarganya. Nah, bapaknya, kakeknya, saudaranya, nah, anaknya, cucunya, kemudian paman-pamannya. Wahagata, dan demikian juga yang diberi wasiat. Nah, sebab kalau kita tidak berlomba atau kita yang mengerti ta'awun di atas al-haq ini, maka sungguh mereka akan mendahului kita dan mereka akan berta'awun alal ismi wal udwan. Dan terjadi mereka yang tidak ada hubungan qarabah langsung masuk ke liang, langsung mengadani komat wahagata. Seakan-akan ini adalah jenazah dari keluarganya. Nah, dengan itulah kita ta'awun dengan saudara-saudara kita. Jangan ada yang lainnya ikut campur dalam hal ini. Nah. Baik. Kemudian yang ke 23. Ketika mayat perempuan dimasukkan ke liang kubur. Ketika mayat perempuan dimasukkan ke liang kubur, sebaiknya ditutup dengan kain. Sebaiknya ditutup dengan kain. Al-Mughni jilid 3 halaman 431. Jilid 3 halaman 431. Nah, ketika mayat perempuan dimasukkan ke liang kubur, sebaiknya ditutup dengan kain. Ini atas yang ditutup dengan kain. Jadi ini mayat perempuan ketika dimasukkan ke liang kubur, kemudian masuk, nah, kemudian dipasang, nah, ini enggak benar-benar, kemudian ditutup. Nah, maka yang di atas ini menutup dengan kain. Bagian mereka ngambil dari sudut kanannya, sudut kirinya, sudut belah kakinya. Wah, kadang mereka megang yang di atasnya. Agar yang lainnya yang tidak melihat. Nah, mengapa? Mar'ah, perempuan. Perempuan lebih benar-benar dijaga. Nah, walaupun dia sudah tertutupi dengan kafannya, tapi tetap lebih terjaga lagi dengan ditutup atasnya dengan kain. Ini liang. Nah, dimasukkan dia. Kemudian yang di atasnya pada megang dari kain tersebut agar mereka tidak melihat. Nah, tidak melihat langsung ke mayat perempuan. Ini Islam. Menjaga kehormatan perempuan hayyan wa mayyitan. Nah, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Lu kan tertutup, tapi lengkuk tubuhnya terkadang fitnah. Lihat. Nah, ini perempuan itu terjaga bukan hanya karena langsung kita bisa melihatnya, wajahnya, badannya, tapi benar-benar ketika ditutup pun mereka tidak melihat dari bentuk tubuhnya. Nah, ketika dibawa diiring ke kuburan, nah, ke pemakaman, maka ditutup. Ditutup dia. Beda dengan laki-laki, biarkan dibuka. Nah, biarkan dibuka. Cukup hanya dengan kafannya saja terlihat dia. Nah, adapun perempuan ditutup, dan demikian juga ketika dia dimasukkan ke liang kubur, ditutup dengan kain atasnya. Nah, ini lebih baik, ini afdal. Hada. Baik. Kemudian yang ke-24. Tidak boleh mengubur mayat dengan peti. Tidak boleh mengubur mayat dengan peti. Tidak boleh, maksudnya di sini haram. Nah, haram. Al-majmu' jilid 5. Halaman 521. 521. Tidak boleh mengubur mayat dengan peti. Nah, haram hukumnya. Kenapa? Karena ini menyerupai orang-orang kafir. Orang kafir mereka dikubur dengan peti. Masukkan dalam peti, kemudian dikubur seperti petinya. Nah, tidak boleh. Nah, bagaimana kalau tanahnya tanah yang gembur, berpasir, ini dan itu? Sudah diterangkan di sana. Nah, antara had, lahad dengan syak. Ketika tanah itu mudah longsor, maka jangan pakai lahad, tapi cukup dengan syak. Nah, ketika tanah itu padat, maka pakailah lahad di bawah, lubang di samping, lubang di samping. Nah, ada. Tapi, ketika pakai syak, nah, ketika pakai syak, tetap dia kadang ada berjatuhan dari pasir-pasir dengan ini dan itu, atau yang di dalamnya terkadang turun lagi tanahnya. Maka samping-samping dari liang kubur tersebut diberi papan, tidak apa-apa, tancapkan atau batu. Wah, tidak. Nah, jadi tidak boleh mengubur mayat dengan peti. Yang ke-25, tidak boleh menduduki atau berjalan di atas kuburan. Tidak boleh menduduki atau berjalan di atas kuburan. Al-Majmu' jilid 5 halaman 312. Jadi tidak boleh menduduki atau dia berjalan di atas kuburan. Bagaimana menduduki walaupun tidak langsung? Tetap tidak boleh. Walaupun tidak langsung menduduki di atasnya, tapi yang dibangun di sekitarnya dengan bata, dengan keramik, dia duduk di sana. Tidak boleh. Kenapa? Karena masuk itu. Haram. Bagaimana dia berjalan, melangkahi juga sama. Karena datang dalam hadis itu dengan lafaz an yajlisa ahadukum. Duduk. Nah, seorang itu duduk di atas kubur, maka lebih baik baginya terbakar dari bajunya hingga mengenai kulitnya. Itu lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kuburan tersebut. Nah, di sebagian riwayat disebutkan daripada dia berjalan di atasnya. Nah, masuk. Nah, dengannya tidak boleh menduduki kuburan atau berjalan di atasnya, melangkahi atau dia berdiri di atasnya. Oh, bagaimana ini orang-orang banyak mereka? Mereka mengusung jenazah itu kemudian hingga dikubur, mereka mengurumuni. Tapi mereka di sana berkumpul. Carilah celah. Carilah celah. Yaitu celah untuk dia berdiri di antara kuburan tersebut. Jadi bukan alasan untuk dia duduk di sana atau berdiri di atas kuburan karena banyaknya orang. Lah, kalaupun tidak ada, bisa dia menunggu. Menunggu bagaimana? Menunggu di tempat yang jauh. Ada di tepi-tepi tembok pemakaman, tidak apa-apa. Biar namanya mereka yang mengurusi, yang mengubur itu yang kesana. Mereka umpamanya hanya 10 orang, tidak apa-apa, biarkan. Yang lainnya, yang mengantarnya, tidak harus mereka mendekat di Nah, liang itu tidak harus mendekat, tidak. Ada. Baik. Nah, dengan itu jika mereka mendekat dan tidak ada masalah, tidak sampai mereka menginjak kuburan atau mendudukinya, maka tidak apa-apa. Ada. Baik. Jadi tidak boleh. Dan yang dimaksud adalah haram menduduki atau berjalan di atas kuburan. Dan ini terkecuali mereka yang memang menguruknya. Karena mau tidak mau mereka akan memadatkannya. Karena mereka di dalam dan dipadatkan. Ada. Adapun setelah dikubur rapi baru tidak boleh untuk menginjaknya atau duduk di atasnya. Kemudian yang ke-26. Tidak boleh berjalan di atas kuburan. Di antara kuburan. Tidak boleh berjalan di antara kuburan. Dengan alas kaki. Tidak boleh berjalan di antara kuburan dengan alas kaki. Nailul autar. Nailul autar. Jilid 2. Halaman 777. Al-Mughni. Jilid 3. Al-Mughni, jilid 3. Halaman 514. Nah, tidak boleh berjalan di antara kuburan dengan alas kaki. Nah, ini ma'ruf. Jadi tidak boleh, haram. Dalam hadis, Ibnu Khasasiyah disebutkan bahwa ketika ada seorang yang ia berjalan dengan kedua sendalnya atau alas kakinya, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tersebut, ya sahibu sibtiyatain, ya sahibu sibtiyatain, alqi sibtiyatain. Wahai orang yang memakai terompah yang bertali, maka lepaslah kedua terompahmu. Disuruh oleh Rasulullah SAW untuk melepasnya. Di dalam riwayat, ikhla faqat adai, lepas karena engkau telah menyakiti orang yang di dalam. Ada. Kadang ada pertanyaan, tersakiti dengan terompah. Padahal kan ada tanah. Nah, kalau omongnya tersakiti ya, tanah ini sudah tersakiti dia. Nah, wahasana. Nah, kita katakan, ini perkara yang gaib. Dalam perkara yang gaib, kita sami'na wa ta'na. Kenapa? Karena al-akal laisa fihi madkhal. Tidak ada ikut campur akal dalam masalah ini. Nah, ada. Jadi, tetap kita disuruh untuk melepasnya. Di mana dilepas? Di depan. Ketika dia masuk pemakaman, kuburan. Sebelum dia masuk ke antara kuburan. Nah, maka dia lepas di situ, kemudian dia jalan di sela-selahnya. Ada. Jadi tidak boleh dia berjalan dengan pakai alas kaki. Sebagian mengatakan itu khusus pada sandal yang bertali. Karena datang hadis ini, yaitu yang ditegur oleh Rasulullah SAW yang ia pakai sendal yang bertali. Tapi kalau tidak bertali maka boleh. Maka pendapat ini marjuh, lemah, dibantah oleh para ulama. Hadis ini umum. Adapun larangan Rasulullah SAW memang karena dia pakai sendal itu. Ada. Nah, dengannya umum dia pakai sendal apapun. Nah, karena di dalam riwayat disebutkan dia memakai na'al, sendal, terompah. Nah, ini disebutkan sibtiyatain, Itu ya, ini sendal atau terompa yang memang beralas kaki, bertali. Ada. Ini mengatakan, ulama mengatakan umum. Seperti Imam Syaukani mengatakan ini umum. Mau pakai sepatu, pakai sendal, apa yang lainnya. Tidak boleh. Haram. Bagaimana jika kuburannya berduri? Banyak duri di sana. Kenapa? Karena banyak pohon-pohon yang jatuh dari bunganya atau ini dahannya. Kemudian banyak duri di sana. Sebagian ulama mengatakan rukhsah di sini. Kalau memang banyak duri, baru diperbolehkan dia memakai terompa. Nah, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan demikian. Tapi kalau tidak ada duri sedikit, cuma memang karena dia tidak bisa kalau tidak pakai sendal. Nah, lain lagi ini. Nah, kenapa? Karena orang-orangnya, Masya Allah, serba rapi. Dan jarang sekali dia keluar tanpa alas kaki. Dengan itu ketika dia mendapatkan syariat ini, berat bagi dia. Ketika ada alasan sedikit, langsung dia katakan, ini alasannya. Apa itu? Duri. Sehingga dia pun memakai alas kaki. Padahal durinya sedikit. Nah, maka tetap dia harus lepas. Nah, harus dilepas. Baik. Sebagian mereka mengatakan tidak apa-apa memakai alas kaki. Dengan dalil apa? Yaitu mayit. Setelah dia dikubur, kemudian kita pergi 7 langkah. Nah, ketika dia pergi meninggalkan kuburan tersebut, mendengar. Si mayit mendengar. Qur'annya alihim. Baik. Hada. Tidak wudi'a. Nah, al-abd fil qabr wa tawalla ashabuh hatta la yasma' qur'ani alihim. Dalam hadis Anas riwayat Bukhari Muslim bahwa ketika diletakkan dimasukkan kalian kubur kemudian dikubur pergi 7 langkah maka mayit itu mendengar apa itu suara alas kakinya. Nah, lihat mendengar suara alas kakinya. Berarti boleh di sini. Dibantah oleh para ulama. Hadis ini tidak sharih. Tidak benar-benar menjelaskan tentang bolehnya. Sehingga tidak bisa dijadikan hadis ini memalingkan hadis yang melarang. Nah, tidak bisa. Kenapa? Karena dimungkinkan dia mendengar yaitu ketika dia sudah keluar dari pemakaman. Setelah keluar dari pemakaman, pekuburan, 7 langkah, nah, baru ditanya. Nah, ketika dia keluar, tapi langkahnya itu gesekan dari terompahnya itu didengar oleh si mayat. Nah, ada. Demikian kata ulama. Nah, adanya bukan dalil menerangkan tentang bolehnya untuk memakai terompah ke dalam kuburan, ke dalam pekuburan. Ada. Jadi tetap tidak boleh berjalan di antara kuburan dengan alas kaki. Tidak boleh. Nah, bagaimana di Nail Altar, jilid 2, halaman 777, Al-Mughni, jilid 3, halaman 514. Baik, naktafi, lihat Al-Qadr. Dan kita masih pada masail ini. Dan biarkan kita selesai darinya, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Nah, daripada kita cepat-cepat atau buru-buru untuk praktek sementara belum selesai dari masail ini. Biarkan selesai kita dari masail baru setelah itu kita praktek. Nah, nafsi bi hadha wa alhamdulillah ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.